Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya mana ikhwati fillah yarakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani kauni taghyiril munkari minal iman. Bab yang menjelaskan tentang merubah sebuah kemungkaran adalah bahagian dari keimanan. Dan ini khawati fillah yara'akumullah, apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari jalur periwayatan beliau sampai ke Tariq ibn Shihab ketika beliau menyampaikan wahada hadithu Abi Bakrin, yakni Ibn Abi Syaibah. Qala, di dalam riwayat tersebut disampaikan awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'idi qabla shalati Marwan, bahwa yang pertama kali memulai khutbah sebelum salatul 'id adalah Khalifah Marwan, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Marwan yang dimaksudkan di sini adalah Khalifah Marwan Ibnu Al-Hakam Ibnu Abil As Ibnu Umayyah. Marwan Ibnu Al-Hakam Ibnu Abil As Ibnu Umayyah, yang beliau memiliki kunyah Abu Abdul Malik Al-Umawi Al-Madani. Abu Abdul Malik Al-Umawi Al-Madani. Yang disebutkan oleh sebahagian ahli tarikh, disebutkan oleh sebahagian ahli sejarah, bahwasanya beliau memimpin masa kekhilafahan di zaman Bani Umayyah pada akhir tahun ke-64 Hijriah. Dan beliau alaihi rahmatullah wafat pada tahun ke-65 Hijriah di bulan Ramadan, sehingga kurang lebihnya usia yang ada di sisi beliau sebelum wafat, sebelum menemui sang Khalik, adalah sekitar 61 atau 63 tahun. Dan disebutkan pula oleh para ahli sejarah bahwa beliau bukanlah seorang sahabi, lam tuthbit lahu suhbatun. Beliau tidak dikenal sebagai seorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau masuk ke dalam deretan at-tabi'in, karena bertemu dengan beberapa murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ashabu Rasulillah ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka Marwan Ibnu Al-Hakam Ibnu Abil As di masa kekhilafahan beliau membuat sebuah kebijakan yang sedikit berbeda dengan apa yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali wa sair ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. yaitu melaksanakan salatul Id, akan tetapi diawali dengan al-khutbah. Maka ketika hal tersebut terjadi, faqama ilaihi rajulun, datanglah seorang lelaki di sisi Marwan yang ketika itu akan naik ke atas mimbarnya, akan berkhutbah. Disebutkan oleh al-imam Abu Dzar Ahmad ibn al-imam al-hafidh Burhanuddin ibn al-Ajami, yang lebih dikenal dengan al-imam ibn al-Ajami, di dalam karya beliau yang berjudul Tanbihul Muallim Bimubhati Sahihi Muslimin. Tanbih Muallim Bimubhamati Sahihi Muslim. Jadi beliau di dalam karya ini menukilkan Asma al-Mubhamat, siapa-siapa yang tidak disebutkan, rajulun, imra'atun, dan yang lainnya, khusus di dalam Sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dan disampaikan oleh beliau, rajul di sini yang dimaksud adalah si fulan, imra'ah di sini yang dimaksud adalah fulanah, dan yang semisalnya. Maka ketika beliau, yakni al-Imam Ibn al-Ajami alaihi rahmatullah, mendapati hadis ini, maka beliau menyampaikan, hadzar rajulu la a'rifuhu, orang ini, yaitu seorang yang mengingkari Marwan Ibnul Hakam alaihi rahmatullah, la a'rifuhu, aku tidak mengenalnya, aku tidak mengetahui siapa namanya. Maka di sini ikhwati fillah yarhamakumullah, terkhusus ma'asyiral talabah, merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengatakan la adri, la a'rif, wallahu a'lam. Kita tidak dituntut untuk menjawab semua pertanyaan yang sampai kepada kita, semua istishkalat, permasalahan-permasalahan yang sampai kepada kita. Tidak. Lihatlah bagaimana seorang imam yang memiliki karya ilmiah, al-imam Ibnul Ajami alaihi rahmatullah, ketika disampaikan kepada beliau riwayat Ibn Abi Syaibah ini, bahwa ada seorang yang mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam di masa pemerintahan beliau. Siapa laki-laki ini wahai Ibn al-Ajami? La a'arifu, aku tidak mengetahuinya. Betapa tawadu'nya para ulama as-salaf, betapa rendah hatinya mereka, tanpa harus malu, tanpa harus berpikir panjang, nanti dianggap sebagai seorang yang bodoh dan yang seterusnya. Tidak. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ketika orang tersebut mendatangi Marwan Ibnul Hakam yang akan menyampaikan khutbah idnya, padahal sholat belum ditegakkan, orang tersebut mengatakan, as-salatu qabla al-khutbah, wahai imam, wahai khalifah, yang benar adalah kita menegakkan sholat terlebih dahulu, kemudian engkau berkhutbah. Inilah apa yang diajarkan, apa yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, maka Marwan Ibnul Hakam mengatakan kepada orang tersebut, qad turika ma hunalik, sungguh kebiasaan tersebut telah ditinggalkan. Faqala Abu Sa'idin al-Khudri, maka sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri yang ketika itu juga hadir di tengah-tengah jamaah yang ramai, ya seperti yang kita ketahui sendiri bagaimana jamaah salatul Id disaksikan oleh khalayak ramai, disaksikan oleh beberapa orang-orang mulia dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka melihat keadaan tersebut, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda menimpali, amma hadza, adapun orang ini, yakni si fulan yang tadi mengingkari apa yang akan dilakukan oleh Marwan Ibn al-Hakam, faqad qadha ma alaih, sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah ingkarul mungkar. mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Perhatikan ikhwati fillah yura'akumullah, terkhusus ma'asyiral talabah, di dalam lafaz yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fi'lu amrin falyughayyirhu. Maka hukum asal dari al-amr adalah wajib. Berarti apabila ada kemungkaran di hadapan kita, wajib untuk kita rubah kemungkaran tersebut. Apakah nanti dengan martabatul ula, awi thaniya, awi thalitha, maka itu kembali kepada keimanan kita. Apakah kita bisa mengingkari dengan tangan-tangan kita? Kalau tidak mampu, pada martabatul ula ini, pada tahapan yang pertama ini, maka diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperkenankan kita untuk diam dari kemungkaran. Kalau tidak mampu pada tangga yang pertama, pada tahapan yang pertama, turun tangga, yaitu tangga yang kedua. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran yang ada dengan tangannya, maka ingkarilah dengan lisannya. Ternyata kita tidak mampu pula, maka turunlah ke tangga berikutnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu pula untuk mengingkari dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran yang terjadi di hadapan kita tersebut dengan hati-hati kita. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah keadaan iman yang paling lemah. Ikhwati fillah yura'akumullah, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan syarahnya ketika beliau menukilkan hadis ini. Maka kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, qawluhu awwalu man bada'a bil khutbati yaumal 'id qabla salati Marwan. Ucapan Ar-Rawi, dalam hal ini adalah Ibn Abi Syaibah, bahwa yang pertama kali memulai untuk melaksanakan khutbah terlebih dahulu sebelum salatul 'id adalah Marwan. Kemudian disebutkan oleh An-Nawawi alaihi rahmatullah, qala al-Qadhi Iyadh. Beliau menukilkan ucapan al-Imam al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah. Ukhtulifa fi hadha. Kata al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah, ini adalah satu hal yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Fawaqa'a huna ma narah. Maka apa yang ada di dalam riwayat ini, apa yang kita saksikan bersama, yaitu yang pertama kali merubah tata cara sholat id yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada para sahabat adalah Marwan ibn al-Hakam. Wakil, dan ada pendapat yang lainnya, awwalu man bada'a bil khutbati qabla sholati Utsman, bahwa seorang yang telah merubah tata cara salat idnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengedepankan khutbah daripada salatnya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu arda. Ini ada pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah, waqil, ada lagi pendapat yang lain, Umar ibnu Al-Khattab adalah yang merubah tata cara tersebut pertama kali, bukanlah Utsman, bukanlah Marwan, tapi Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu arda. lamma ra'an nasa yadhhabuna 'inda tamamish shalah. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah melihat keadaan manusia, keadaan jamaah-jamaah salat tersebut yang langsung pergi ketika selesai menegakkan salatul Id. Wala yantadhiruna al-khutbah. Dan mereka tidak menunggu selesainya khutbah yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ini pendapat lain lagi. Ada lagi pendapat yang berikutnya, kata Al-Qadhi Iyad, wa qila bal yudrika as-salata. Bal liyudrika as-salata man ta'akhkhara wa ba'ada manzilahu. Bahkan hal tersebut dikerjakan oleh Khalifah Umar bin Khattab bukan alasan yang pertama. Bukan karena beliau melihat, menyaksikan para jamaah sholat selesai salam dari sholatul id langsung pergi meninggalkan musallah. Langsung pergi meninggal lapangan. Tidak mendengarkan khutbah. Bukan itu alasannya. Apa alasannya? Liyudrika sholat man ta'akhar. Beliau mulai, yakni Umar bin Khattab, memulai khutbahnya terlebih dahulu sebelum sholatnya, agar orang-orang yang rumahnya jauh, agar orang-orang yang terlambat bisa mendapati salatul Id bersama kaum muslimin. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa yang pertama kali bukanlah Marwan tapi Utsman bin Affan. Pendapat yang kedua mengatakan bukan Marwan, bukan pula Utsman, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Pendapat yang ketiga, kata Al-Qadhi Iyad, waqil awwalu man fa'alahu Muawiyah. Bahwa yang pertama kali melakukan perubahan tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Pendapat yang berikutnya, waqil fa'alahu Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu arda. Yang pertama kali adalah Abdullah bin Zubair. Walladhi thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ardahum taqdimus shalah. Kemudian disimpulkan oleh Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, bahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ardahum, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan empat khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Apa yang mereka kerjakan? Taqdim shalah. Mereka lebih mendahulukan salat al-Id dibandingkan khutbahnya. Wa alaihi jama'atu fuqaha al-amsar. Dan inilah pendapat mayoritas dari para fuqaha. Wa qad addahu ba'dhum ijma'an ba'dal khilaf. Bahkan sebahagian para ulama fuqaha tersebut menyebutkan bahwa hal ini, perkara ini, masalah ini adalah sesuatu yang ijma', telah disepakati, enggak ada yang menyelisihi sama sekali. Ba'dal khilaf. Ada sedikit perselisihan, ada sedikit yang nyeleweng, tapi setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian dilanjutkan oleh beliau bahwa annahu lam ya'mal bihi khalifatun qabla Marwan. Bahwa pendapat yang benar, tidak ada seorang khalifah pun yang mengerjakan perubahan tersebut sebelum Marwan ibn al-Hakam. Wa annama hukiya an Umar wa Uthman wa Muawiyah la yasih. Dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali merubah adalah Umar ataukah Uthman ataukah Muawiyah, ini adalah pendapat-pendapat yang tidak benar. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Maka khawatir filah yara'akumullah, dari ucapan beliau ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Bahwa memang pertama kali yang memulai perubahan tersebut adalah Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Bukanlah Umar bin Khattab, bukan pula Uthman ibn Affan, bukan pula Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kemudian al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, beliau mengatakan sekaligus mengomentari pendapat-pendapat yang telah menyebutkan bahwa beberapa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukan hal yang demikian, yakni mengedepankan khutbah daripada salatnya. Ini dibahas oleh beliau. Beliau mengatakan Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa ba'idun ayyu sahha syai'un min dhalika an mithli haula. Sangat jauh sekali kemungkinan yang ada apabila mereka, yakni para ashab Rasulullah, orang-orang yang mulia, ahlul jannah, pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melakukan hal yang demikian. Baid, agak jauh dari kemungkinan, sulit untuk dipercaya. Kenapa? Li'annahum syahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallu ma'ahu a'yadan katsiratan. Karena para sahabat tersebut, Umarnya, Uthmannya, Muawiyahnya, Abdullah ibn Zubairnya, dan yang lainnya, yang dinukilkan oleh sebahagian ahli sejarah bahwa mereka lah yang pertama kali merubah tata cara sholat Nabi. Nampaknya enggak masuk di akal. Nampaknya jauh dari kemungkinan. Alasannya apa? Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, li'annahum syahadu Rasulullah, karena mereka adalah orang-orang yang langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallu ma'ahu a'yadan katsirah. Bahkan mereka mengerjakan salat-salat Id bertahun-tahun lamanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sahihu al-manqulu anhu wal-mutawatir inda ahli al-Madinati taqdimus salati 'ala al-khutbati. Dan yang benar dari penukilan permasalahan ini dan yang mutawatir dari penduduk kota Al-Madinah, yakni ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka mengedepankan salat, mendahulukan salat daripada khutbah Id mereka. Fa kaifa ya'dilu ahadun minhum amma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dawama alaihi ila an tuwaffa. Maka bagaimana mungkin ada salah seorang dari mereka yang berani merubah apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam konsisten dengan hal tersebut sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Dengan apa yang kita ketahui dari semangat-semangat mereka memegang teguh ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan warisan-warisan beliau sallallahu alaihi wasallam, tata cara salatnya, tata cara zakatnya, tata cara ibadah hajinya dan yang seterusnya. Luar biasa tamassuk mereka, berpegang teguhnya mereka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu masih ada beberapa para ahli sejarah yang berpendapat mereka lah yang merubah. Wal'iyadzubillah. Padahal bukan. Pendapat yang benar seperti apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh adalah pertama kali yang melakukan hal tersebut Khalifah Marwan Ibn Al-Hakam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah keadaan Marwan Ibn Al-Hakam secara khusus. Disampaikan oleh Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa amma Marwan wa banu Umayyah fa innama qaddamu li'annahum kanu fi khutbatihim yanaluna min Ali radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Adalah Marwan dan Banu Umayyah secara umum, alasan mereka mengedepankan khutbah-khutbah Id sebelum salatul Id ditegakkan karena didapati bahwa pada khutbah-khutbah yang mereka, yakni kalangan Banu Umayyah di antaranya adalah Marwan Ibn Al-Hakam, karena seperti yang kita ketahui ikhwati fillah yara'akumullah, Banu Umayyah ini memiliki khalifah yang banyak, Marwan, begitu pula nanti kalau sudah Marwan meninggal ada yang diwariskan, diteruskan oleh sang putra Abdul Malik dan yang lainnya, Banu Umayyah secara umum. Ini yang disampaikan oleh Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kenapa mereka mengedepankan khutbah sebelum salatul Id? Li'annahum kanu fi khutbatihim yanaluna min Ali. Karena mereka pada khutbah-khutbah mereka, yakni para khalifah Bani Umayyah, ada menyinggung tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi sedikit dicela sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib oleh Banu Umayyah, terlebih khalifah-khalifah yang menyampaikan khutbah-khutbah Id mereka. Wa yusmi'unna an-nasa dalik, dan mereka terang-terangan menyampaikan hal tersebut, didengar oleh muslimin yang ada di masa tersebut. Fakana an-nasu idza sallu ma'ahum insarafu. Maka di awal-awal masa pemerintahan Banu Umayyah, kaum muslimin, orang-orang yang hidup di zaman Banu Umayyah, lantas tidak sependapat dengan celaan sebahagian dari khalifah Bani Umayyah kepada Ali bin Abi Thalib ketika salatul Id selesai, mereka pulang, enggak mau dengar khutbahnya. Kenapa? Khutbahnya mencela Ali radhiyallahu taala anhu ardhah. Khutbahnya menyinggung Ali radhiyallahu taala anhu ardhah. Menyinggung fitnah yang ada. Kesalahan Ali bin Abi Thalib demikian, kesalahan Ali bin Abi Thalib demikian. A'udzubillah min dzalik. Padahal seperti yang kita tahu dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, kesalahan-kesalahan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuskatu anha. Kita harus diam darinya, tidak boleh kita bahas sama sekali. Mereka telah dimaafkan oleh Allah jalla jalaluhu radhiyallahu anhum maradu'an. Mereka bukan orang-orang yang maksum, akan tapi mereka orang-orang yang telah diampuni oleh Allah jalla wa ala dan telah diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Maka melihat hal yang demikian, kok banyak kaum muslimin habis sholat pergi, habis sholat pergi, habis sholat pergi. Karena belum dirubah oleh Marwan Ibnul Hakam. Masih berjalan seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengerjakan sholat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Sama seperti apa yang diwariskan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Akan tetapi di khutbah-khutbah mereka sempat ada singgungan, sempat ada celaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Maka dengan sebab itu sebahagian muslimin yang tidak sependapat dengan khalifah semasa itu insarafu an sama'i khutbatihim lidzalik. Mereka berpaling dan tidak mendengarkan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para khalifah Bani Umayyah ketika itu. Falamma ra'a Marwan dzalik, ketika Marwan Ibnu al-Hakam melihat kebiasaan muslimin di masanya, au man syaa Allahu min Bani Umayyah qaddamu al-khutbata liyusmi'un nasa min dzalika ma yakrahun. Ketika Marwan Ibnu al-Hakam atau khalifah yang lainnya dari kalangan Bani Umayyah melihat apa yang ada di tengah-tengah muslimin, habis salat pergi, habis salat pergi. Akhirnya Marwan Ibnu al-Hakam merubah, mengedepankan, mendahulukan khutbah Id terlebih dahulu. Tujuannya apa? Liyusmi'un nasa min dhalika ma yakrahun. Agar kaum muslimin tidak bisa lagi kemana-mana. Akhirnya mereka terpaksa untuk mendengarkan sesuatu yang mereka benci. Kemudian ditutup penjelasan ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Wassawabu taqdimu salati ala al-khutbati kama taqaddam waqad haka ba'du ulama'ina al-ijma'. Dan yang benar sesuai apa yang telah kita jelaskan adalah mendahulukan salat terlebih dahulu daripada khutbah. Bahkan sebahagian para ulama kita menukilkan ijma' dalam permasalahan ini. Maka ikhwati fillah yarakumullah, inilah sebab kenapa seorang khalifah Marwan Ibn al-Hakam dan Bani Umayyah secara umum ternukil dari sejarah bahwa mereka mengedepankan, mendahulukan khutbah salatul Id dibandingkan salatnya. Karena mereka ingin menahan orang-orang yang hadir, jemaah-jemaah yang hadir agar ayo dengar ini loh khutbah kami. Padahal jemaah kaum muslimin tidak suka mendengar khutbah yang isinya mencela Ali bin Abi Thalib, menyinggung kesalahan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Tapi mereka tidak punya cara untuk menahan pergerakan kaum muslimin, berpalingnya kaum muslimin, kecuali mengedepankan khutbah yang ada. Maka yang dilakukan oleh Bani Umayyah secara umum dan Marwan Ibnul Hakam secara khusus adalah sebuah kemungkaran yang diingkari oleh Ar-Rajul yang disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah radhiyallahu atau alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Seperti yang sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan beliau dalam salatul Id adalah mengedepankan salat. Riwayat tersebut adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pergi menuju musalla, menuju lapangan pada hari fitr dan begitu pula pada al adha. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu. Dan pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Jelas. Ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kali dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu, thumma yansarifa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpaling, fayaqum muqabilan nasi. Kemudian beliau berdiri dan menghadap ke manusia, menghadap ke para jamaah yang hadir untuk mengerjakan atau untuk menyampaikan khutbah yang ada. Sehingga ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah yang telah diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diingkari atau diselisihi oleh Bani Umayyah, terkhusus Khalifah Marwan Ibnul Hakam alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ketika Marwan Ibnul Hakam merubah kebiasaan tersebut dan seorang tadi mengingkari kesalahan kemungkaran yang dilakukan oleh Marwan Ibn al-Hakam al-Khalifah, maka Abu Sa'id al-Khudri selaku salah seorang sahabat yang hadir di tengah-tengah khalayak ramai tersebut mengatakan dengan tegas, amma hadza faqad qadama alaih, orang tersebut, orang ini telah melakukan, telah menunaikan apa yang wajib baginya, yaitu mengingkari kemungkaran yang ada. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ila akhiril hadis. Karena aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung bersabda bahwa barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan-tangan kalian. Kalau kita punya kemampuan untuk merubah kemungkaran yang ada, misalkan kita melihat wal'iyadu billah la qaddarullah la samahallah salah satu dari teman duduk kita, sahabat kita, atau mungkin keturunan-keturunan kita memegang al-khamar wal'iyadu billah, minuman-minuman keras, maka kita sebagai orang yang dekat dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman duduk kita, bisa mengingkari kemungkaran yang ada. Kita rebut botol minuman keras tersebut, kemudian kita pecahkan, kita ingkari. Itulah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam posisi yang tertinggi, dalam tangga yang tertinggi, yaitu kemungkaran dirubah dengan tangan-tangan yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak mampu, maka silahkan turun pada tahapan yang kedua. Apabila tidak mampu pula, maka silahkan turun pada tahapan yang ketiga. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara hadis yang menukilkan kepada kita tentang apa yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari mengingkari kemungkaran dengan tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan hati, ini semua sudah dinukilkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merubah kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau ketika Ka'ab ibn Malik tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tangan beliau, dengan kekuasaan beliau, apa, dihajar, diboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut berperang tanpa ada uzur syar'i. Ini kekuasaan yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun tidak mencukupkan dirinya alaihi salatu wassalam untuk mengingkari kemungkaran yang ada, akan tetapi para sahabat beliau semuanya diperintahkan boikot Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Dan terlalu banyak contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala akan kita nukilkan beberapa contohnya pada pembahasan yang akan datang. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara faedah dari hadis yang sedang kita bahas ini, yang pertama adalah bayanu annal imana yazidu wa yanqus. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa keimanan seorang muslim itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Bagaimana penjelasannya? Ketika iman seorang itu tinggi, maka dia akan bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Sahabatnya melakukan sebuah kemungkaran, dia ingkari dengan tangannya seperti tadi. Misalkan sahabatnya atau teman duduknya memegang kartu remi untuk berjudi, wal'iyadzu billah, haram. Maka langsung diambil kartu reminya, kemudian dibakar atau yang semisalnya, diingkari. Ini posisi keimanan yang tertinggi. Tapi ada suatu waktu di mana keimanannya tidak setinggi itu. Mungkin yang memegang kartu remi tersebut bukanlah teman duduknya, bukan orang yang dia kenal, tapi mungkin orang yang dia takuti dari kalangan orang-orang fasik, wal'iyadzu billah. Akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Dia bisa dipukul atau mungkin sampai kepada tahapan dia bisa dibunuh oleh orang-orang fasik tersebut. Maka keimanan dia akan turun. Dia mengingkari kemungkaran mungkin dengan lisannya, nasihat sekedar nasihat. Atau kalau dia juga tidak berani, maka dia akan turun kepada tahapan yang terakhir, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Padahal orang yang sama, keimanan yang ada pada dirinya bisa naik, bisa turun. Maka inilah akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara tidak langsung dan diwariskan oleh beliau kepada para sahabat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tidak seperti akidah yang dimiliki oleh sebagian kaum sufiyah yang mengatakan bahwa iman itu enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Jangan khawatir dengan berkurangnya iman anggota-anggota organisasi tertentu, karena keimanan mereka itu sudah terjamin, wal'iyadzu billah. Mentazkiyah diri sendiri enggak bisa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, otomatis keimanan seorang muslim yazidu wa yanqus. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan akan terus bertambah, bertambah, bertambah dengan ketaatan demi ketaatan, dan begitu pula sebaliknya akan berkurang dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari pembahasan hadis ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita isyaratkan di awal majelis tadi, falyughayyirhu. Sebuah ungkapan yang menunjukkan al-amr, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya al-amr lil wujub. Ini merupakan satu hal yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah yang kita bisa ambil, anna wujubal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari 'alal kifayah. Bahwasanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wajib yang bersifat kifayah. Karena seperti yang sudah kita ketahui, al-wajib atau al-fardu itu terbagi menjadi dua, al-wajibu aini dan al-wajib kifai. Fardu kifayah dan fardu ainin. Seperti sholat dan yang lainnya, zakat itu fardu ain, wajib ain. Harus kita yang menegakkannya, harus kita yang mengerjakannya, harus kita yang mengamalkannya. Tapi amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengingkari kemungkaran yang ada, ini enggak wajib ain wala fardu ain. Tapi ini masuk kepada jenis yang kedua, yaitu kifai atau kifayah. Apabila dilakukan oleh satu orang atau sekelompok kaum muslimin, maka akan gugur kewajiban-kewajiban ini pada muslimin yang lainnya. Sama seperti halnya sholatul jenazah, sama seperti halnya al-adhan wal-iqamah. Cukup satu orang akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang ada di pundak-pundak muslimin yang lainnya. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian di antara syarat wajibnya seorang mengingkari kemungkaran yang ada itu ada dua perkara. Yang pertama adalah al-ilmu bikauni dzalikal fi' ma'rufan. Al-ilmu bikauni dzalikal fi'li ma'rufan au munkaran. Ini harus terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama, sebelum orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, amalan besar, amalan soleh yang luar biasa, ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masa terdahulu, pada umat-umat yang terdahulu, mereka yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mendapatkan laknat dan murka dari Allahu Jalla Jalaluh. Akan tapi tidak sembarangan. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar di dalam koridor syariat telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam batasan-batasannya. Dan di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa sebelum seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus ada dua syarat yang terpenuhi. Syarat yang pertama adalah al-ilmu bikauni dzalikal fi'li ma'rufan au munkaran. Yang pertama, dia benar-benar mengetahui apa yang terjadi di hadapannya itu adalah satu hal yang ma'ruf ataukah satu hal yang munkar. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai pula ragu. Kalau dia ragu, mending dia tinggalkan. Jangan, ini kayaknya kemungkaran, mau saya ingkari. Ternyata al-ma'ruf. Sebaliknya, ini al-ma'ruf. Mau saya perintahkan orang untuk melakukannya. Ternyata adalah al-munkar, al-bid'ah, al-dhalalat, al-kufur, dan yang lainnya. Maka syarat yang pertama al-ilm. Dia harus berilmu terlebih dahulu. Oh, ini adalah al-ma'ruf, oh ini adalah al-munkar. Setelah itu baru dia bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Dan syarat yang kedua adalah al-qudratu alaihi. Dia mampu untuk menegakkan, untuk mengamalkan amalan tersebut. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah menunjukkan kepada kita tentang orang-orang yang adamul qudrah, yang tidak memiliki kemampuan, maka gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Silahkan dia untuk memilih diam atau paling tidaknya mengingkari dengan hatinya. Karena amar ma'ruf nahi munkar yang pertama harus ada ilmu dan yang kedua harus ada qudrah, kemampuan. Dari mana syarat yang kedua al-qudrah? Al-qudrah ini diambil dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa illam yastati'. Barang siapa yang tidak mampu, berarti gugur kewajibannya. Dia hukum asalnya wajib untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya dengan tangannya. Tapi kalau enggak mampu, gugur. Turun kepada tahapan berikutnya al-lisan. Ternyata dia tidak mampu pula, gugur. Turun ke tahapan terakhir yaitu dengan hatinya. Disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wa ra'ah, fadalla ala anna ghairal mustati'i la yajibu alaihi wa innama alaihi ayyunkara biqalbihi atau ayyunkira biqalbihi. Kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, maka lafad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fa illam yastati', kalau ada seorang yang tidak mampu, maka rubahlah kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Fadalla ala anna ghairal mustati' la yajibu alaih, menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu untuk melakukan nahi mungkar, mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya, la yajibu alaihi, tidak wajib atasnya. Dia enggak punya kewajiban, enggak punya keharusan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi bukan artinya dia tidak melakukan ingkarul mungkar apa-apa, tetap dia melakukan ingkarul mungkar yang tahapannya paling rendah. Yaitu kata beliau, wa innama alaihi ayyunkira biqalbihi. Yang wajib atasnya adalah mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya tersebut dengan hatinya. Jadi dia ada pada tahapan yang ketiga. Jadi tahapan yang ketiga ini, ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita, sudah masuk kepada perkara fardu ainin. Tapi kalau yang tahapan pertama dan kedua, sama seperti apa yang disimpulkan pada faedah-faedah yang kita sampaikan, fardu kifayah. Merubah kemungkaran dengan lisan, fardu kifayah. Dengan dua syaratnya, dia tahu al-ilm dan dia mampu al-qudrah. Begitu pula dengan tangannya, itu juga fardu al-kifayah. Akan tetapi, ingkarul mungkar dengan al-qalb, dengan hati, fardu ainin. Wajib bagi setiap muslim. Ada kemungkaran yang ada, ingkari. Ada kemungkaran yang ada, ingkari. Walaupun hanya dengan hatinya. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, yang ada faedah yang bisa kita ambil adalah annahu yadullu ala maratibil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah ini menunjukkan kepada kita tiga tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi, tiga tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan hanya sekedar nahi munkarnya saja, amar ma'rufnya pun tiga tahapan. Kita memerintahkan orang, mengajak orang untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat kebaikan, apakah itu anak-anak kita, ataukah saudara kita, ataukah teman-teman duduk kita, ataukah sahabat-sahabat kita. Gak bisa dengan seenaknya saja. Tapi semuanya diatur dalam syariat. Kalau kita mampu pada tahapan yang pertama, amar ma'ruf, dengan tahapan yang pertama, awaluha ingkar bilyad, ketika kita mengingkari dengan tangan-tangan kita, ini pada nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf, kita mengajak dengan tangan-tangan kita, ayo. Seperti misalkan kita memiliki anak, sudah balik 17 tahun ke atas, akan tapi masih terlelap di waktu subuhnya. Kita sebagai orang tua, sebagai abah, memiliki kewajiban. Bahkan ini sudah wajib aini, sudah kalau seorang ayah. Bangunkan anaknya, paksa. Amar ma'ruf sekaligus nahi mungkar. Amar ma'ruf, paksa bangun anaknya untuk mengerjakan salatul fajr, untuk mengerjakan salat subuh dengan yad, dengan tangannya. Ini tahapan yang pertama. Begitu pula amar ma'ruf pada tahapan yang kedua, dengan lisan, dengan nasihat-nasihat, ujangan dan yang lainnya. Ini pun satu hal yang dituntut. Kalau dia tidak bisa mengajak al-ma'ruf, mengajak perbuatan-perbuatan kebaikan, apakah itu sahabatnya, teman duduknya, atau yang semisalnya, dengan tangannya. Gak mampu dia untuk memaksa sahabatnya. Gak mampu dia untuk memaksa temannya. Ya sudah, amar ma'rufnya dengan nasihat. Amar ma'rufnya dengan nasihat. Kalau tidak mampu pula amar ma'ruf dengan nasihat, maka silahkan pada amar ma'ruf yang ketiga, yaitu dengan hati. Ingkari apa yang dia lakukan dari kemungkaran-kemungkaran, dan gak ada kewajiban untuk kita mengajak dia, baik dengan tangan kita atau dengan lisan kita, kepada kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak mampu, sudah gugur kewajiban yang ada. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, ikhwati fillah yara'akumullah, tidak terkhusus pada nahi mungkar saja, tidak pula terkhusus pada amar ma'ruf saja. Dua-duanya, amar ma'ruf nahi mungkar, ada tiga martabah, ada tiga maratib, ada tiga tingkatan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Kemudian faedah yang berikutnya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, fal yughayyirhu, perintah dari beliau alaihi salatu wasallam, maka rubahlah. Fa huwa amru ijabin bi ijma'il ummah. Ini adalah perkara wajib, perintah wajib sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Jadi enggak ada yang mengingkari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dari kalangan muslimin. Illa syadz, kecuali seorang yang ganjil dari kalangan Rafidah. Khilaf yang ada di sisi atau pendapat yang menyelisihi pendapat ijma'al ummah, apalagi dari kalangan Rafidah, la tu'tabar aqwaluhum wa ara'uhum, ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka, la tu'tabar, tidak teranggap. Maka disampaikan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, fal yughayyirhu, ini perintah yang wajib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il ummah, dengan kesepakatan ijma' kaum muslimin. Wa qad tatabaqa ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari al-kitab was-sunnah wa ijma'il ummah, dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya amar ma'ruf nahi munkar ini sejalan dengan Al-Qur'an, perintah Al-Qur'an, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan umat Islam secara umum. Wa huwa aidan minan nasihati allati hiya ad-din, dan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah bahagian dari nasihat yang itu adalah intisari dari agama Islam. Wa lam yukhalif fi dzalika illa ba'dur rafidah, tidak ada yang menyelisihi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, wajibnya nasihat, kecuali sebahagian dari kalangan ar-rafidah wal iyadhu billah. Wa la yu'taddu bi khilafihim, ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa la yu'taddu bi khilafihim, dan penyelisihan mereka, apa yang mereka jadikan sebagai pendapat yang nyeleneh, semua ulama, semua fuqaha, semua syurrahul hadis, baik salafan wa khalafan, mengambil hukum wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Datang orang-orang rafidah wal iyadhu billah mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar enggak wajib. Siapa bilang wajib? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min ad-dhalali wal khudzlani wal bid'ah. Maka pantas disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, apa yang jadi pendapat dari sisi ar-rafidah tersebut, la yu'tad, tidak teranggap. Kama qala al-Imam Abu al-Ma'ali Imamul Harumain atau Imamul Haramain, la yuktarath bi khilafihim fi hadza. Sama sekali tidak teranggap penyelisihan kaum rafidah yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah wajib. Faqad ajma'al muslimuna alaihi qabla ayyam bagha haula. Bahkan kaum muslimin, umat Islam secara umum sudah bersepakat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar sebelum mereka ini ada. Sebelum kaum rafidah ini muncul. Di zaman sahabat enggak ada kaum rafidah. Tapi apa? Sudah sepakat, sudah ada ijma' bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu hal yang wajib. Yang telah kita syarah, yang telah kita jelaskan tadi, kewajiban-kewajiban yang ada di sisi seorang muslim dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, akan kita lanjutkan sedikit pembahasan dari apa yang disampaikan oleh a'immatus salaf berkaitan dengan hadis ini pada pertemuan yang akan datang, dan kita pun akan membaca hadis yang berikutnya yang dinukilkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada saat menyelesaikan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Bismillah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.